السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai bab isbatul kalami lillah, bab menetapkan salah satu sifat Allah yaitu al-kalam, berbicara, berfirman, berkata. Sama, sebagian orang membedakan firman itu bukan ucapan, ini keliru, itu nama lain saja. Sama dengan takdir, qadar, qada, sama. Sama, segala sesuatu yang telah direncanakan oleh Allah, ditulis oleh Allah, diketahui oleh Allah, diciptakan oleh Allah, itulah takdir, qadar, qada, sama. Nama lain saja. Begitu pula firman. Firman, ucapan, perkataan, pembicaraan, sama. Intinya bahwa Allah berbicara dan didengar. Siapa yang mendengar? Kita? Bukan. Kita belum pernah mendengar suara Allah. Tapi yang pernah mendengar suara Allah adalah Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang paling pertama tentu Jibril. Jibril yang pertama kali mendengar ucapan-ucapan Allah, firman-firman Allah. Kemudian oleh Jibril, kalau berupa wahyu, disampaikan kepada para nabi, para rasul, lewat Jibril. Adapun Nabi Musa tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim pernah langsung mendengarkan suara Allah tanpa perantara Jibril. Pernah, bukan selalu, pernah. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Adam ketika di surga, dan seterusnya. Masing-masing ada tempatnya masing-masing. Dan ini tidak ada perselisihan di antara ahlu sunnah, dari mulai Nabi, Abu Bakar, Umar, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari, sampai zaman sekarang ini Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin dan lain-lain. Tidak ada perselisihan bahwa Allah betul-betul berbicara. Bisautin wa harfin, ada suaranya, ada hurufnya, dan didengar oleh beberapa orang pilihan. Adakah perselisihan dalam hal ini? Tidak ada di kalangan ulama ahlus sunnah, di kalangan ulama ahlus sunnah as-salaf. Adapun di kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, apalagi, tentu ada pertentangan. Yang dimaksud tidak ada pertentangan di sini adalah di tengah-tengah ulama ahlus sunnah. Ya. Beda dengan Nabi pernah melihat Allah atau tidak, ini ada sedikit pertentangan. Walaupun ketika dijamak selesai, sering kita bahas antara ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi pernah melihat Allah dan ucapan Aisyah yang mengatakan Nabi belum pernah melihat Allah, kan berselisih, tapi bisa dijamak, bisa diselesaikan, dan pernah kita bahas di majelis ini. Apalagi masalah fikih, masalah ibadah, masalah halal haram, tentu para ulama ahlu sunnah banyak berselisih. Adapun masalah ini tidak ada. Dzakara al-muallif rahimahullah. Al-muallif, siapa muallif? Syekhul Islam apa Syekh Utsaimin? Syekhul Islam. Sang muallif yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebut ayat-ayat. Al-ayat ad-dallah. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang ala kalamillah, bahwa Allah betul-betul berbicara. Wa anna al-Qur'an min kalamihi ta'ala, bahwa Al-Qur'an ini salah satu firman Allah, bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Masih ada Injil, masih ada Taurat, Zabur, Suhuf. Jadi kalau dihitung ada Al-Qur'an, ada Taurat, ada Injil, ada apa lagi? Zabur, ada Suhuf. Berarti lima ya. Berarti lima. Apakah firman Allah hanya ada di lima kitab itu? Apakah firman Allah hanya ada di lima kitab itu? Jawabnya tidak. Tidak. Oh, maksudnya ada di kitab-kitab lain. Ya, seandainya kitab itu, seandainya kitab Allah ada 100 taruhlah ya, misalnya. Berarti seluruh firman Allah ada di 100 kitab tersebut? Jawabnya tidak. Masih ada lagi. Kalau firman Allah cuma ada di 100 kitab itu, setebal-tebal kitab berapa sih? Ya kan? Al-Quran sekian, Injil sekian, Taurat sekian. Setebal-tebalnya apakah memenuhi ruangan masjid ini? Saya kira tidak. Ya, setebal-tebalnya. Sementara firman Allah itu, ucapan Allah itu, kalau ditulis seluruh firman Allah, seluruh ucapan Allah, kalau ditulis akan menghabiskan seluruh air lautan yang jadi tinta. Seandainya seluruh lautan di muka bumi ini yang lebih banyak apa? Daratannya apa lautannya bumi kita ini? Lebih banyak lautannya kan? Itu dijadikan tinta semua, dipakai untuk menulis firman Allah, ucapan Allah, maka cukup? Tidak cukup. Tidak cukup. Tinta tersebut sudah habis, seluruh air lautan sudah habis, firman Allah belum habis ditulis. Mana mungkin firman Allah yang begitu banyak cuman 100 kitab tadi atau 200 kitab. Ya. Dan itu kan Allah sendiri yang mengatakan. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Seandainya seluruh air lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, untuk menulis ucapan-ucapan Allah, la nafidal baharu, habis itu air lautan sebelum firman Allah, ucapan Allah habis ditulis. Nah, tentu timbul pertanyaan, firman Allah yang mana? Kan gitu. Bukankah firman Allah yang ada di kitab-kitab itu enggak sampai segitu? Ah, disinilah saya kira antum masih ingat pembahasan Syekh Utsaimin dulu bahwa firman Allah, ucapan Allah dibagi dua. Apa dan apa? Yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Banyakan yang mana? Banyakan yang tidak diwahyukan. Yang diwahyukan sedikit. Al-Quran sedikit. Cuma 30 juz. Enggak sampai 2 jilid. Ya kan? 1 jilid. Tebalan mana? Al-Quran apa? Apa? Sahih Bukhari. Tebalan Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari matannya saja 3 atau 4 jilid. Untuk dibikin 1 jilid sulit, terlalu tebal. Tulisannya harus kecil-kecil sekali, sulit dibaca. Maka butuh 4 jilid atau 3 jilid tergantung penerbit kan. Al-Qur'an berapa jilid? 1 jilid ya. Ya. Al-Qur'an jilid berapa nih? Al-Qur'an jilid pertama ya. Al-Qur'an jilid kedua enggak ada kan? Al-Qur'an 1 jilid. 1 jilid saja. Ya. Fathul Bari berapa? 17, 18 jilid. Ya, Majmu' Sarah Muhadzab berapa? Al-Muhalla berapa? Berjilid-jilid kitab. Untuk dibikin 1 jilid susah, enggak bisa. Al-Qur'an bisa. Ya, bahkan Al-Qur'an dibikin 2 jilid ya terlalu tipis. Gitu ya. Nah, ucapan Allah, firman Allah, pembicaraan Allah yang terbanyak justru yang tidak diwahyukan. Tidak diwahyukan maksudnya tidak sampai kepada manusia. Kalau Al-Qur'an kan sampai kepada manusia, Injil sampai kepada manusia, Taurat Zabur sampai kepada manusia. Al-Qur'an firman Allah yang tidak diwahyukan tidak sampai kepada manusia. Allah bicara apa kepada Jibril? Kita enggak tahu, manusia enggak ada yang tahu. Allah bicara apa di hadapan para malaikat, kepada malaikat penjaga rahim, ya kan? Ketika janin berusia 120 hari, 4 bulan di perut ibunya. Allah bicara apa kepada malaikat penjaga rahim? Lalu ditulis takdirnya, umurnya, amalnya, bahagia celakanya. Ya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana amal solehnya, bagaimana maksiatnya, semua ditulis oleh malaikat penjaga rahim. Tulisan itu hasil dikte, Allah mendikte. Tulis umurnya sekian, tulis pekerjaannya pun, hari ini dia berbuat ini, hari ini jam ini, terus. Itu satu manusia. Dari dia lahir sampai dia mati. Tidak ada yang tidak diucapkan oleh Allah perbuatannya. Tanggal 10 Januari dia ngapain saja. Tanggal 11-nya dia ngapain saja. Bangun jam berapa, tidur lagi jam berapa. Dia dapat apa, dia dapat musibah apa, dia dapat bencana apa, dia dapat nikmat apa. Semua ditulis. Itu baru satu manusia. Berapa jilid kitab, satu manusia. Puluhan tahun umurnya. Ya. Padahal ada berapa miliar manusia di muka bumi, berapa triliun barangkali ya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Nah, pantas. Itu baru kepada satu malaikat. Belum kepada Jibril, belum kepada malaikat maut, belum kepada ini, belum mana. Tentu para malaikat. Yang pertama, beliau membawakan beberapa ayat Yang pertama, yang kedua, beliau jadikan satu. Al-ayatul ula wa-thaniyah qawluhu ta'ala wa man asdaku minallahi haditha. Ini An-Nisa 87. Wa man asdaku minallahi qila. Ini sama An-Nisa 122. Wa man asdaku minallahi haditha. Siapakah ucapan yang paling benar dari ucapan Allah? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Mengingkari, artinya tidak mungkin ada ucapan yang lebih benar dari ucapan Allah. Tidak ada. Tidak ada. Dan ini lebih dalam daripada sekedar ucapan Allah adalah sebenar-benar ucapan. Itu kuat. Ini lebih kuat lagi. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Ada istifham, ada pertanyaan. Ini lebih kuat. Wa man asdaqu minallahi qila, sama. Yang satu pakai hadis, yang satu pakai qil. Artinya sama. Berbicara. Hadis, qaul, sama. Hadis Nabi, qaul Nabi, sama kan? Tidak ada manusia, jin, malaikat yang ucapannya lebih benar dari ucapan Allah. Ucapan paling benar adalah ucapan Allah. Siapa yang meyakini ayat ini lalu dia ragu dengan janji Allah, aneh. Aneh. Seolah Allah itu kurang benar ucapannya. Ambil contoh satu di antara sekian ratus, sekian ribu ucapan Allah yang pasti benar. Ambil contoh satu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan bikin untuknya makhraj. Apa makhraj? Jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari seluruh permasalahan. Ketika kita punya masalah, penyakit, kemiskinan, dengan anak, dengan istri, dengan orang tua, dengan mertua, dengan tetangga, tentu kita butuh jalan keluar. Kita butuh makhrajan. Nah, pasti Allah akan berikan jalan keluar itu kalau kita bertakwa. Benarkah ucapan Allah ini? Tentu. Gak ada yang lebih benar dari ucapan Allah. Nah, maka dari sini antum jangan ragu-ragu untuk mencari jalan keluar dengan cara takwa. Sudah sering kita bahas apa itu takwa. Melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Itu kalau pengin keluar, kalau pengin dapat jalan keluar. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Ya. Naik kereta desak-desakan. Naik bus apalagi macet. Ya. Jalan keluarnya harus punya mobil. Karena bawa barang misalnya. Ah, sementara belum punya mobil. Kita cari jalan keluar. Ini kan masalah. Ya, masalah. Kalau naik bus bawa barang tentu ribet sekali. Naik kereta enggak mungkin. Ya, jalan keluar adalah punya mobil. Sementara enggak punya uang. Ya. Dan ada yang menawarkan jalan keluar. Apa? Bank ribawi, leasing. Ada riba di situ. Kita bilang ini jalan keluar. Padahal ketika kita mengambil mobil itu tentu dengan cara riba, kita bertakwa apa tidak bertakwa? Tidak bertakwa. Berarti itu bukan jalan keluar. Kelihatannya saja jalan keluar. Kelihatannya. Menurut syaitan itu jalan keluar. Ya. Begitu ambil pakai DP yang ringan, mungkin 10 juta, 15 juta dapat mobil baru. Ya. Lancar. Bawa barang. Kita telah tertipu oleh setan. Tinggal kita pilih. Percaya setan apa percaya Allah? Allah bilang jalan keluar adalah dengan bertakwa. Bermain riba, makan riba, jelas bukan bertakwa. Gimana kita bisa bilang itu jalan keluar? Justru jalan keluar adalah dengan kita sabar. Mungkin naik bus, mungkin naik kereta, mungkin naik motor, mungkin sewa mobil dan seterusnya. Yang penting takwa, yang penting halal. Ya. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Nanti dapat uang, beli mobil tanpa riba. Begitu. Jalan keluar. Berarti mesti sabar. Mesti sabar. Yang tadi enggak sabar. Ya. Yeah. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, yang enggak sabar, yang harus sabar. Karena tidak ada yang menggoda. Tidak ada yang ngiming-iming. Sekarang godaan luar biasa. Ya. Yeah. Apa kita harus menyerah dengan godaan itu? Jangan. Terusannya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini dia. Orang yang bertakwa. Bagaimana? Kita cuma menghafal ayat itu. Ya, kita cuma tahu artinya saja. Sementara pengamalan nol. Ya. Sudah ngaji, sudah tahu dosanya riba, tapi masih mengambil kredit mobil, motor, tentu ada ribanya, leasing. Gimana? Jangan seperti orang Yahudi, cari ilmu. Pengamalan nol, Yahudi. Berangkat dari dua ayat ini. Waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada ucapan sebenar ucapan Allah. Benar sekali ayat tadi harus kita yakini sebagai kebenaran. Ya. Walaupun tentu kita belum mendapatkannya, mendapatkan janji Allah kebenaran itu sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Sabar. Harus sabar. Kemudian beliau jelaskan secara kaidah bahasa Arab bahwa memakai lafaz man itu lebih ablagh, lebih baligh, lebih kuat min ityanin nafyi mujarradan, daripada sekedar peniadaan. Tidak ada yang lebih baik dari ucapan Allah. Itu kuat. Siapa yang ucapannya lebih baik dari ucapan Allah, ini lebih kuat lagi. Kemudian kenapa hadisan? Kenapa qila? Kenapa bukan hadisun? Kenapa bukan qaulun? Dijawab oleh beliau bahwa ini adalah tamyiz. Tamyiz. Tamyiz sama dengan hak, harus mansub. Maka hadisan, qila, bukan hadisun, bukan hadisin. Kemudian beliau terangkan bahwa benar, asdaq, benar, jujur, itu sifat dari ucapan, sifat dari ucapan, ya, yeah. Sama dengan kadzib, bohong. Ketika kita mengatakan si fulan bohong, karena apa? Karena si fulan itu ngomong, gitu. Karena dia ngomongnya salah, lalu kita bilang kadzab, dusta, bohong. Ya, yeah. Coba ada si fulan datang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk, diem, tiba-tiba kata bapak bohong, kan gak mungkin, ya. Yeah. Setelah ngomong baru kita bilang, kalau benar bilang benar, kalau bohong bilang bohong, ya. Yeah. Ini semakin memperkuat bahwa Allah itu bicara. Kalimat asdaq menunjukkan pembicaraan. Sebagaimana kalimat bohong menunjukkan ada ucapan di situ. Dan terus, semakin baca ayat, semakin baca hadis, semakin kaya dengan dalil, semakin kuat hujah ahlu sunnah. Beda dengan Khawarij, beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Qadariyah. Pakai hadis, pakai ayat, benar. Pakai ayat yang lain lagi, jadi salah. Itu. Ya. Seperti belum lama kita bahas tentang wa kallamallahu Musa taklima. Orang Jahmiyah tidak membaca wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha Musa taklima. Tentu dibaca wa kallamallahu wa kallamallaha, karena memang tidak ada harokat kan Al-Quran di zaman dahulu, bahkan titik juga tidak ada kan. Nah di situ bisa berhujjah orang Jahmiyah yang menolak kalau Allah itu pernah berbicara dan didengarkan oleh Nabi Musa, bisa mengelak dengan mengatakan sebetulnya bukan wa kallamallahu tapi wa kallamallaha, Allah sebagai maf'ul bihnya, Allah yang diajak bicara, Musa yang berbicara. Ah, bisa pakai ayat ini. Begitu ketemu ayat lain, wa kallamahu rabbuhu. Antum yang belajar bahasa Arab, tentu ilmu terutama ilmu nahwu, tentu bisa melihat betapa batilnya Jahmiyah tadi. Wa kallamahu rabbu, tidak bisa diapa-apakan oleh Jahmiyah tadi. Tidak bisa. Kalau wa kallamallahu wa kallamallaha masih bisa dimainkan. Wa kallamahu rabbuhu tidak bisa dipermainkan oleh mereka. Nah, itu dia. Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, begitu. Bisa pakai satu dalil, begitu ketemu dalil lain mati. Enggak bisa. Beda dengan Ahlus Sunnah. Semakin ketemu dalil, semakin memperkuat hujahnya. Ketemu dalil lagi, semakin kuat, dan begitu seterusnya. Seolah mati dengan dalil ini. Ya, ternyata ada jawaban. Ya, enggak jauh-jauh. Ucapan Umar. Nikmatu bid'ah hadhihi. Seolah-olah ini bisa membungkam ucapan ulama salaf yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Persis ucapan Nabi bahwa semua bid'ah adalah sesat, enggak ada bid'ah yang baik. Nah, sebagian kaum muslimin merasa bisa membungkam ahlu sunnah dengan ucapan Umar, nikmatu bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, ketika beliau menyaksikan salat tarawih berjamaah pertama kali setiap malam ya di bulan Ramadan. Apakah para ulama ahlu sunnah punya jawaban? Punya apa tidak? Punya. Sudah sering kita bahas, kan? Sudah sering kita bahas bahwa yang dimaksud oleh Umar di sini bid'ah secara lugah, secara bahasa. Ya, selalu punya jawaban. Itulah ahlus sunnah. Ya. Dan itu ulama-ulamanya. Gitu. Maka seandainya ada seorang pelajar, seorang ustaz enggak bisa jawab, yaitu bukan mencerminkan ulama ahlu sunnah, ya dia aja enggak bisa jawab. Ulama ada, oleh karena itu bacalah kitab para ulama. Bacalah kitab para ulama, jangan langsung menjawab dengan ro'yunya. Ini tambahan keterangan dari beliau. Wal qawlu la yakuna illa bil lafzi. Dan ucapan tidak bisa tidak, pasti ada lafadznya. Mungkinkah sebuah ucapan, pembicaraan, firman tanpa lafadz? Enggak mungkin, pasti ada lafadznya. Ada sadnya, ada nunnya, ada ainnya, ada ra'nya. Kalau bahasa Arab. Fa fihi ma isbatul kalam lillah. Maka dari dua ayat tersebut tegas, jelas, kuat bahwa Allah betul-betul berbicara. Wa anna kalamahu haqqun wa sidqun. Dan ucapannya hak, ucapannya benar. Laisa fihi kadzbun biwajhin minal wujuh. Tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan, tidak ada kesalahan dari jurusan manapun. Jurusan lugah, jurusan kenyataan sehari-hari, jurusan nahwu, jurusan apapun. Kan kesalahan itu bisa dari beberapa jurusan. Ya. Memang yang beliau ucapkan itu benar. Tapi beliau salah lafaz. Mungkinkah? Mungkin kalau manusia. Kalau Allah tidak mungkin. Ya. Maka tidak ada satupun ulama yang mengkritik ayat Al-Quran. Ayat ini benar. Tapi alangkah baiknya kalau enggak pakai huruf ini. Alangkah baiknya kalau huruf ini dihilangkan. Alangkah baiknya kalau ditambah wawu, ditambah nun. Enggak ada. Enggak ada. Sempurna. Ya. Adapun ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Bukhari, ucapan Imam Malik dan ucapan siapapun bisa dikritisi dari segi lafaz, dari segi kalimat, bahkan mungkin dari segi isi. Ayat ketiga, al-ayatul salisah. Qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Lihat, semakin jelas di sini. Ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa bin Maryam. Kira-kira ada suaranya enggak? Ada lafadznya enggak? Ada kalimatnya enggak? Tentu ada. Ya Isa ibn Maryam. Wahai Isa bin Maryam. Kata siapa? Kata Allah. Wa idh qala Allah. Bukan kata Jibril. Bukan kata Jibril. Kata Allah. Karena Allah memang berkata, berbicara. Sebetulnya ini tidak ada masalah. Seandainya ilmu filsafat itu tidak masuk ke dunia Islam. Sebetulnya tidak usah ulama bercapek-capek membahas seperti ini, melelahkan. Ya, melelahkan. Oleh karena itu Rasul, sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman enggak bahas kayak gini. Melelahkan betul. Ya, mereka sudah faham sefaham-fahamnya, sadar sesadar-sadarnya, yakin tahu bahwa Allah betul-betul bicara. Dengan mereka diam membaca firman-firman Allah seperti ini, menunjukkan mereka itu faham, yakin ini betul-betul ucapan Allah. Makanya enggak dibahas. Ya. Tidak dibahas. Termasuk kedua tangan Allah yang Allah pakai untuk menciptakan Adam. Tangan kanan Allah yang akan dipakai untuk menggulung langit. Dua jari Allah yang dipakai untuk membolak-balikkan hati manusia. Telapak kaki Allah yang akan dipakai untuk menghentikan geraman jahannam. Ini semua maklum, disadari, enggak dibahas. Tangan itu apa sih yang dimaksud? Telapak kaki yang dimaksud? Enggak ada pembahasan seperti itu. Nah, berhubung masuk subhat falasifah, berbicara tentang Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu sama dengan manusia. Sampai di sini betul. Mana ada Allah sama dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'. Lalu mereka merembet ke hal-hal yang sesat. Kalau Allah punya tangan, berarti sama dengan manusia. Kalau Allah punya wajah, berarti sama dengan manusia. Mulai dari situ. Sampailah subhat yang luar biasa, bahwa Allah tidak mungkin punya tangan, Allah tidak mungkin punya wajah, Allah tidak mungkin berbicara, Allah tidak mungkin. Disinilah para ulama ahlu sunnah mendapat tugas berat. Berat sekali. Untuk apa? Untuk menghilangkan subhat ini. Berat sekali. Saking beratnya, maka mereka harus rela dicaci maki. Syekhul Islam dicaci maki habis-habisan. Dan dikatakan sebagai ulama yang menjisimkan Allah. Allah punya jisim, Allah punya fisik. Padahal Syekhul Islam berusaha untuk menghilangkan subhat itu. Ya sama dengan ustadz-ustadz salaf di negeri kita. Betapa beratnya berdakwah mengatakan bahwa maulid Nabi bukan ajaran Nabi. Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, bukan ajaran Islam. Berat ini. Berat karena sudah berurat berakar bid'ah-bid'ah itu di negeri kita. Kira-kira seperti itu. Berat, betul-betul berat. Ya. Maka dakwah yang sudah berat ini, jangan antum bikin lebih berat lagi. Ya. Udah berat ini para da'i untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada sunnah, tidak enteng, berat. Antum bikin lebih berat lagi. Dengan apa? Dengan enggak mau sapa, enggak mau senyum, enggak mau salam, ikut-ikutan para ustaz. Bid'ah. Udah diem aja. Ya, antum belajar aja. Kalau di majelis diterangkan kan, insya Allah yang dengerin duduk. Insya Allah bisa faham kalau Allah menghendaki, ya kan? Tapi kalau antum ngobrol, bentar-bentar bid'ah, ya, ini jadi berat. Ya termasuk apa yang antum tulis di medsos, ini juga membuat berat. Jadi berat. Bukan membantu para da'i, malah memperberat. Nah, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Penolakan dari sana, penolakan dari sini, begini, begitu. Diperberat, diperparah. Karena dakwah ini sudah berat, jangan diperberat lagi. Ya, tunjukkan akhlak antum, kesolehan antum dalam keluarga, birrul walidain, tanggung jawab terhadap keluarga, anak istri, tunjukkan ini. Dengan demikian bisa memperingat, bukan malah memperberat. Ya. Fa fi hadza isbatun anna Allah yaqul. Ini menunjukkan bahwa Allah betul-betul berbicara. Wa anna qawlahu masmu', dan ucapan Allah betul-betul kedengaran.